dan juga yang merupakan dari adab-adab syar'iyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, bahwasanya adab at-tayammum, yaitu mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Mendahulukan anggota yang sebelah kanan dalam setiap urusan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhabarkan oleh Aisyah bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu, menyukai at-tayammum, mendahulukan anggota badan yang kanan. Fi tana'ulihi, baik ketika beliau memakai sendal. Wa fi tarajjulihi, baik ketika beliau sedang bersisir. Wa fi tuhurihi, baik ketika beliau sedang bersuci. Wa fi sya'ni kulli, baik ketika beliau dalam setiap urusan. Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan sebagaimana di dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya disunnahkan seseorang mendahulukan anggota badan yang kanan untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.